Kemudian alasan yang ketiga, mengapa tauhid ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan dan kita pelajari? Karena hanya orang yang bertauhidlah yang akan mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga dalam kehidupannya, dia akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia benar-benar menjaga tauhidnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Di mana kedzaliman ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi dengan mempelajari at-tauhid, maka insyaallah kita akan mendapatkan al-amnu wal huda wal hidayah. Ini mendapatkan keamanan, demikian juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.